الله أما بعض فقال فقال الشاري حفظه الله تعالى فالشفاعة عند الخلق على قسمين شفاعة حسنة وهي في الأمور الحسنة النافئة المباحة تتوسط عند من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضي an yaqdiyaha lahum hajatun nasu tatawassatu 'inda man indahu hajatun nasi min ajli an yaqdiyaha lahum qala subhanahu man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa qala 'alaihi salatu wassalam ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu 'ala lisani rasulihi ma syaa hadhihi syafa'atun hasanatun wa fiha ajrun li anna fiha naf'an lil muslimina fi qada'i hajatihim wa husulihim 'ala matlubihim alladhi fihi naf'un lahum wa laysa fiha ta'addin 'ala ahadin aw dhulmun li ahadin wal qismu tsani syafa'atun sayyi'atun wa hiya at-tawassutu fi umurin muharramatin kasyafa'ati fi isqatil hududi idza wajabat wa hada yadkhulu fi man la'anahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la'anallahu man awa muhditsan was syafa'atu aidan fi akhdhi huquqil akharina wa i'ta'iha li ghairi mustahiqqiha qala ta'ala wa man yashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Fasyafa'atu indal khalqi ala qismain. Maka syafa'at yang di situ kalau di sisi makhluk ada dua macam. Yang pertama syafa'atun hasanatun, syafa'at yang baik. Wahiyal umur al-hasana an-nafi'al mubahah. Itu perkara-perkara yang baik, yang bermanfaat, yang mubah. Tatawassatu 'inda man indahu hajatun nas min ajli ayyaqdiyaha lahum. Ya. Yaitu yang ditatawassat indahu hajatun nas, apa artinya? Yang dia diperantarai oleh orang-orang yang memiliki hajat, dia jadi menjadi perantara oleh orang-orang yang memiliki hajat dan kebutuhan banyak orang agar dia menunaikannya untuk mereka. Ya, ini pada perkara yang mubah. Qala ta'ala may yashfa'u syafa'atan hasanatan yakulahu nasibu minha. Siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan mendapatkan bagian pahala. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat yang baik di dunia ini, niscaya kalian akan diberi pahala. Wa yaqdillahu 'ala lisani rasulih ma syaa. Allah akan menghendaki memberikan keputusan ya, melalui apa yang Allah kehendaki melalui lisan Rasulnya. Apa yang Allah kehendaki melalui lisan Rasulnya. Hadhihi syafa'atun hasanatun ya, fiha ajrun, ini syafaat yang baik yang ada pahala di situ. Di anna fiha naf'an lil muslimin, karena di dalamnya terdapat manfaat untuk kaum muslimin fi qada'i hajatihim, ya, dalam memenuhi hajat kaum muslimin mereka ala matlubihim, ya, dan dapat memperoleh apa yang menjadi tuntutan mereka, ya, alladzi fihi naf'un lahum, yang ini terdapat kebaikan manfaat untuk mereka. Wa laisa fiha ta'addin 'ala ahadin aw dhulmun li ahadin, ya, tidak ada ta'addin, ya, melampaui batas, ya, atau tidak ada, ya, sikap melampaui batas atas orang lain, atau kedzaliman untuk orang lain. Ya, antum, ya, misal ada orang mau minta tolong ngurus KTP tanpa ada riswah, tanpa ada kedzaliman, antum katakan ini saya bantu ke teman saya gitu, tanpa ada proses-proses yang tidak syar'i. Nah, itu ada kebaikan, ya, tanpa motong jalur gitu kan, ya, diberikan syafaat. Taib. Atau antum misalkan daftar kerja kok nggak dipanggil-panggil, padahal antum sudah memiliki kualifikasi, antum berikan syafaat. Oh, dia memang orangnya baik, ya, ya, ini berkasnya, nah, diterima. Tanpa ada riswah, tanpa ada kedzaliman, tanpa ada melanggar hak orang lain. Nah, itu syafaat yang seperti itu maksudnya. Ngerti gak sini? Nah, ya? Taib. Wal qismu tsani syafa'atun sayyi'ah. Nah, yang kedua, syafaat yang buruk ini, di dunia ini. Wa hiya tatawassatu fi umurin muharramatin. Yaitu dia memperantarai perkara-perkara yang haram. Syafa'at, kasyafa'ati isqatil hudud. Misal dia memberikan syafaat untuk menggugurkan hudud, had, hukuman-hukuman. Idza wajabat, apabila tersangka tadi memang wajib mendapatkan hukuman, dia bilang udah belain. Kayak kemarin tuh Sambo gitu kan. Nah, ada jenderal-jenderal ikut. Oh, belain. Nah, haram itu. Hada yadkhulu fi man la'anahullahu an-nabi. Ini termasuk ke dalam orang-orang yang dilaknat oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, la'anallahu man awa muhdisan. Ya, Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Muhdisan ada dua tafsiran. Ada penjahat, ada juga satu lagi ahli bid'ah. Ya. Ya. Maka Nabi SAW menyatakan, ya, dalam hadis ini, man ahdasa fiha hadasan aw awa muhdisan fa alaihi laknatullah. Ya, siapa yang berbuat kejahatan di kota Madinah ini atau melindungi penjahatnya, maka dia mendapatkan laknat Allah wal malaikati wan nasi ajmain. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Ya, dia dapat laknat malaikat Allah. Laknat Allah, malaikatnya, manusia semua enggak diterima amal soleh, sunnah, amal fardu maupun sunnah. Ya dan billah. Ya, fa syafa'atu aidan fi akhdhi huquqil akharin wa ita'iha li ghairi mustahiqiha. Ini syafaat yang batil juga nih. Ya. Termasuk juga syafaat yang buruk ini, yaitu mengambil hak orang lain dan diberikan kepada orang yang enggak berhak. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakulahu kiflun minha. Siapa yang memberi syafaat yang buruk, maka dia akan memikul dosanya. Taib, ini syafaat yang ada di makhluk. Ya. Taib, atau ada riswah di situ. Dah, terima aja dia, padahal dia udah dibayar, udah disogok. Nah. Nembaksin enggak? Hah? Nembaksin. Sama itu. Kan udah 16 kali gagal terus gitu. Tahu. Mau gimana lagi gitu ya? Nembak sekalian gitu. Syekh Utsaimin mengatakan boleh membayar itu pada hal-hal yang hak kita itu enggak dapat kecuali dengan bayar. Ya, susah banget ini gitu. Tantangannya. Saya dulu pernah tes motor di dan mogot lulus. Ya, sedikit ya yang lulus. Kebanyakan gagal. Ya. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang curang. Amin. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Karena mereka itu dari jenderalnya, ya, sampai udah begitu ya. Bisnisnya itu ya riswah, narkoba, perjudian, prostitusi. Nah, duitnya dari gitu-gituan. Riswah. Itu dia terkenal dari jenderal sampai barada yang di lampu merah di jalan raya kayak begitu ya, dari jenderalnya bintang 4-nya sampai pangkat terendahnya yang di lantas. Ya. Kalau kita ditilang, takut-takut ditilang nih Pak. Nih. Ada itu lah, damai. Gak ada damai. Musuhan itu di akhirat. Allah musta'an. Ya. Baik. Amma syafa'atu inda Allah. Nah. Fadal. Rizki. Bismillah. Summa qala syarih rahimallahu ta'ala. Amma syafa'atu inda Allahi falaysat kasyafa'ati inda al-makhluqi. Fasyafa'atu inda al-khaliqi an yukrimallahu jalla wa'ala ba'du ibadihi ba'da'i ibadihi fi an yad'u li ahadil muslimin fi an fi an yad'u li ahadil muslimin al-mustahiqin lil'adabi bisababi kabiratin irtakabaha fayashfa'u fayashfa'u indahu asyafi'u fi an ya'fu anhu wa la yu'adzibahu لأنه مؤمن موحد فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه أو في من دخل النار في معصية فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب ويرفع عنه العذاب نعم وهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان الشرط الأول أن تكون بإذن الله فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع أما من قبل أن يأذن أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وليس كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة عنده وإن لم يأذن فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان ممن يرضى الله عنهم قولهم وعملهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي رضي الله قوله وعمله وجاء الشرطان في قوله تعالى أما الشفاعة عند الله لابن شفاعة لسيسي الله falaysat ka syafaati indal makhluq, itu tidak seperti syafaat yang ada di sisi makhluk. Syafaat di sisi fa syafaatu indal khaliq, maka syafaat di sisi al khaliq Allah ayyukrimallahu jalla wa ala ba'da ibadihi, itu Allah memuliakan sebagian hamba-hambanya yang nanti menjadi juru pemberi syafaat, nabi, rasul, malaikat, orang soleh, wali. Allah hendak memuliakan mereka, ya. Fayadu fi ayadu wa li ahadil muslimin al mustahikin lil adab bisababi kabiratin irtakabaha, agar orang-orang yang hamba, sebagian hamba-hambanya ini yang Allah muliakan menjadi juru pemberi syafaat, ya, menjadi syafi', agar mereka mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang berhak adab supaya diringankan adab atau dibebaskan adab. Mereka cuma berdoa kepada Allah, bukannya mereka punya kewenangan gitu, ya. Kamu bebas dari azab, kamu udah masuk surga. Enggak. Ya. Kenapa? Disebabkan dosa besar yang mereka terjatuh ke dalamnya. Ya, jadi ini karena Allah hendak muliakan aja. Misal seorang ya dan billah Allah takdirkan ya dengan ya, masyiah dari Allah Subhanahu wa taala dengan iradah kauniyah, dia terjatuh ke dalam zina. Wa mata ala dzalik wa lam yatub. Dia mati di atas dosa zina tadi dan belum bertobat. Kedudukan dia di akhirat tahta masyiatillah, gitu kan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ini kan takdir, si hamba tadi diampuni kan, dia tahta masyiatillah. Jika Allah kehendaki Allah ampuni, jika Allah kehendaki Allah azab. Nah, ternyata takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan keadaan orang tadi diampuni atau enggak, seorang tadi di surga atau di neraka aja kan sudah ditakdirkan kan. Nah, Allah takdirkan dia diampuni, Allah kehendaki dia diampuni. Paham gak sini? Allah kehendaki dengan iradah kauniyah dia berzina, Allah kehendaki dengan iradahnya Allah dia diampuni, walaupun dia di dunia belum bertobat. Karena yang namanya zina bukan kesyirikan, tata masyiatillah. Jadi Allah memang udah kehendaki dia diampuni. Ada atau tidak adanya para pemberi syafaat, apakah nabi, rasul, malaikat, wali, orang soleh, hamba tadi, si zani tadi, alladzi lam yatub qabla mautihi, ya, yang dia belum tobat dari matinya, wa'ata bizina, dia datang kepada Allah dengan membawa zina, ada atau tidak adanya sang pemberi syafaat, Allah memang telah mentakdirkan dia akan diampuni. Soh, bukan begitu? Iya gak? Ngerti gak? Nah, kemudian Allah hadirkan nabi, rasul, malaikat, para wali, orang-orang soleh untuk memberikan syafaat. Apa tujuannya? Ayyub krimahum, Allah hendak memuliakan mereka. Siapa mereka ini? Para pemberi syafaat. Bisa dipahami sini? Iya gak? Emangnya kalau tanpa ada doa dari nabi rasul, Allah telah takdirkan dia harusnya dia gak diampuni nih, gitu. Harusnya dia gak diampuni nih, karena nabi ngasih syafaat, malaikat ngasih syafaat, akhirnya dia diampuni, gitu. Siapa yang memahami kayak gitu? Qadariyah. Ngerti gak? Biandi, perhatikan. Ini si Zani tadi nih. Ya, Zani. Ketika dia di dunia dia berzina, Allah telah takdirkan belum? Ya, Allah telah takdirkan ya. Qadarullah. Ya, Allah takdirkan. Dia mati belum berzina, Allah takdirkan ya. Dia mati bertobat, belum bertobat dari zina, Allah takdirkan ya. Sudah. Kemudian dia tahta masyiatillah. Kemudian Allah ampuni ternyata. Ya. Ghafarahullah. Allah ampuni dia. Sudah Allah takdirkan belum? Sudah. Sudah belum? Sudah. Ya sudahlah, dia di surga atau di neraka aja udah ditakdirkan. Iya, apalagi ini kan belum masuk surga atau neraka. Ini persimpangan nih lah. Ini berarti dia sudah ditakdirkan. Berarti ya aradallah. Aradahullahu khairan. Berarti kan ya, Allah menghendaki dia kebaikan. Ada atau tidak adanya sang pemberi syafaat, Allah memang telah takdirkan dia diampuni. Paham gini? Ngerti? Jadi untuk apa Allah hadirkan sang pemberi syafaat, nabi, rasul, malaikat, orang soleh? Karena Allah hendak memuliakan para nabi tadi, yang nabi tadi berdoa kepada Allah. Ngerti gak? Jadi bukan sebab para nabi yang berdoa sama itu? Oh, jadi dia di Allah takdirkan dia berzina. Gini nih, mukaddimahnya yang salah nih. Allah takdirkan dengan iradah kauniyah dia berzina. Dengan iradah syariah Allah inginkan dia taat. Ini iradah kauniyah pasti terjadi. Mati nih, ini berarti Allah telah takdirkan. Qadarullah. Ya, Qadarullah masya fa'al. Kemudian dia mati belum bertobat. Qadarullah. Qadarullah. Masyafa'al. Kemudian dia di akhirat tahta masyiatillah. Ya, tahta masyiatillah ternyata Allah ampuni. Allah tidak ampuni gitu. Lam yaghfirullah. Allah tidak ampuni dia gitu. Tahta ternyata di takdir Allah enggak ampuni dia. Cuman karena ada pemberi syafaat jadi Allah ampuni gitu. Lah, itu pemikiran yang keliru. Karena ada pemberi syafaat, jadi berubah takdir Allah, terevisi. Tadinya dia gak diampuni, jadi diampuni dengan sebab doa nabi, doa malaikat. Allah maghfir lahu warhamhu, gitu. Hah? Ngerti gak? Kalau saya yang disalahkan, apa yang bisa disalahkan sebelum bertobat kepada Allah? Kenapa? Kan dosa yang terakhir kerjakan kan belum sempat bertobat. Ah. dia mati. Taubat kan enggak bisa disadarkan terhadap diri Allah. Iya, karena keburukan itu gimana? Kenapa? Nih, iya benar. Dosa yang dia belum bertobat, dia tidak disandarkan pada takdir. Si hamba sendiri yang enggak boleh menyandarkan. Buat antum, buat kita. Nih kita nih. Misalkan kita ada orang nih. Ya, nahnu nartakib bi dzanbin minadzunub, kita terjatuh ke dalam sebuah dosa. Ya. Walam natub minha, kita belum bertobat. La yajuz an naqul, kita enggak boleh katakan hadza qadarullah. Enggak boleh. Iya, tapi dari aspek itu sendiri itu kan sebuah perbuatan. Itu Allah takdirkan enggak? Allah takdirkan. Kalau kita sendiri kita enggak boleh. Apuan ini saya dulu zina takdir. Enggak boleh kita begitu. Kecuali kita udah bertobat kayak Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita sendiri, tapi kan kita tahu orang lain itu tak Allah kehendaki. Ya enggak? Kan beriman sama takdir begitu. Empat hal, Allah telah ketahui, Allah telah catat, Allah telah kehendaki, Allah telah ciptakan. Ya. Nih, begini. Kafirnya Fir'aun. Allah kehendaki enggak? Kehendaki. Yang ngomong siapa itu? Antum. Ya kan? Kita ngomong, boleh enggak? Wajib. Dengan iradah kauniyah. Tapi si Fir'aun sendiri ketika dia di akhirat entar, ah ini kan takdir, boleh enggak? Oh, udah ngerti sekarang kan di sini. Nah, ngerti. Nah, yang kayak gini-gini ini mesti ngerti ya. Biar enggak terjatuh ke dalam qadariyah dan jabriyah. Karena banyak dai-dai yang di YouTube, terutama dari kalangan Asy'ariyah, mereka mempopulerkan ini. Kayak Adi Hidayat itu. Itu mempopulerkan akidah qadariyah ini. Ya. Ya. Mereka memang dalam bab takdir keliru qadariyah mereka. Ya, barakallahu fiik. Jadi bisa dipahami sini? Jadi Allah hadirkan para pemberi syafaat, nabi, rasul, malaikat, hakikatnya sebagai pemulihan untuk mereka. Bukan karena mereka berubah, terevisi takdir, bukan. Ngerti? Nah. Allah tidak ampuni ini si penzina, Allah takdirkan nih. Eh cuman karena ada Syekh Abdul Qadir Jilani ngasih syafaat, akhirnya diampuni, udahlah berubah, terevisi. Enggak ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir dari hadis Ibnu Abbas. Ya. Rufi'al qalam wa jaffati shuhuf. Pena catatan takdir telah diangkat. Lembaran takdir Lauhul Mahfudz telah kering, enggak ada lagi revisi. Nah, makanya namanya Al-Lauh Al-Mahfudz. Al-Lauh, lembaran catatan takdir yang ditulis oleh pena. Mahfudz, terjaga. Mahfud terjaga dari dua hal. Dari ikhtilak makhluk, diketahui oleh makhluk siapapun. Dan yang kedua, mahfud anitaghyir, terjaga dari revisi. Ngerti gak? Gak ada revisi. Mantok dulu ditakdirkan oleh Allah gak poligami di dunia. Karena didoain oleh faza. Ya Allah mudahkanlah mantok poligami. Terus jadi berubah takdir. Nah. Ada kemungkinan. Ini misalkan Allah takdirkan antum enggak poligami di dunia. Walaupun itu sudah takdir, tapi ketika mendoakan, doa itu tetap dinilai sebuah kebaikan kan? Nih. Si Faza doa. Faza doa takdir Allah bukan? Dari Allah. Ternyata mantap poligami. Poligami mantap takdir Allah bukan? Takdir Allah. Berarti Allah takdirkan mantap poligami, bukan yang enggak poligami. Paham enggak? Tapi Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang yang mendoakan itu. Nah, iya, kayak ini pemberi syafaat. Ya. Allah ingin memberikan kebaikan buat si Faza yang mendoakan. Kan doa adalah ibadah. Orang yang berdoa berarti beribadah. Misalkan Faza doain mantap. Ya Allah. Ya, jangan mudahkan mantap poligami ya Allah. Misalkan terbalik ya. Lah iya. Benar semua. Takdir semua. Enggak ada yang tanpa takdir. Mana ada? Makanya mak qadariyah disebut majus hadhil ummah. Mereka berpendapat keburukan perbuatan hamba. Berarti ada pencipta selain Allah. Kan majusi begitu, ada mereka meyakini ada pencipta selain Allah. Kebaikan Tuhan cahaya, keburukan Tuhan api. Tuhan kegelapan. Makanya mereka menyembah api karena api sumber cahaya. Tuhan kebaikan. Nah, Qadariyah berpendapat ada pencipta selain Allah. Majusi, Qadariyah sama majusi umat ini. Perbuatan buruk saya, ciptaan saya sendiri. Loh, berarti bukan ciptaan Allah. Ya, ciptaan kita sendiri. Ciptaan Allah. Cuma ketika dinisbatkan oleh kita, diri kita. Karena kita dibebani oleh Allah. Adanya masyiah, kehendak. Adanya, apalagi? Ikhtiar. Adanya kudroh untuk mau melakukan atau tidak melakukan. Namun itu pun, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kita pilih, mau melakukan atau tidak melakukan, mau kufur atau iman, mau sunnah atau bid'ah, mau taat atau maksiat, itu semua pun gak lepas dari kehendak Allah rabbul alamin. Berarti udah pas skenario saja. Skenario, hindari bahasa kayak gitu. Bahasa-bahasa kayak gitu. Skenario itu bahasa makhluk. Ya, hindari bahasa itu. Takdir aja udah bilang. Jangan bilang skenario. Ya, skenario itu bahasa-bahasa yang makhluk. Takdirnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan tempatnya itu sudah dicatat maq'aduhu. Tempatnya di surga atau di neraka, tempat duduknya kaplingnya. Kata sahabat, apalah nattaqilillah kitabatina? Kenapa kita enggak bersandar aja kepada catatan takdir kita buat apa lagi? Kata Nabi, enggak malu. Enggak, tetap beramal. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang dimudahkan kepada apa yang untuk apa dia diciptakan nanti, di surga atau di neraka. Nabi membacakan ayat, fa amman atawa taqwa sadaqa bil husna fasaniyassiruhu lil usra. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasaniyassiruhu lil usra. Nih lihat nih, beramal dan tidak beramal. Fa amman a'ta, siapa yang memberi, bersedekah, berderma, bayar zakat. Wattaqa, dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dia mengimani al husna al jannah. Maka fasanya yassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia kepada jalan kemudahan, surga. Ini yang mau beramal. Wa amman bakhila wastaghna, siapa yang bakhil, dia enggak mau bayar zakat. Wastaghna, merasa cukup, dia enggak mau bertakwa. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan justru al husna tadi. Maka kami mudahkan dia di usra, kepada kesulitan. Kita benar ditakdirin, cuman kan yang jadi masalah kita enggak tahu. Kita ini ahlul jannah atau ahlul neraka? Ya dan billah. Nah, kalau kita malas-malasan, udahlah, natakil illa kitabatina. Mungkin siapa tahu kita ditakdirkan ke surga. Buat apa capek beramal, tahu-tahu ditakdirkan neraka. Mendingan enggak usah beramal, siapa tahu surga. Siapa tahu? Kok hitung-hitungannya siapa tahu? Surga neraka itu enggak siapa tahu, siapa tahu. Kita beramal, kita berdoa, itu sudah merintis jalan. Merintis jalan. Apalagi amal itu ya, masuk surga itu sebab apa? Amal itu sebab masuk surga. Ya, paham enggak? Walaupun kita enggak sedang transaksi dengan Allah, ada kayak tadi istihqaq muqabalah begitu, bukan? Kalau kita beramal, maka Allah wajib kasih surga. Enggak. Tapi istihqaq in'amin wa fadlin. Keberhakan, misalkan kita beramal, dapat surga dari Allah, itu karena keberhakan karunia dan nikmat dari Allah. Bukan karena istihqaq muqabalah sebagaimana pemahaman Mu'tazilah. Ngerti gak sih? Sekarang gimana? Allah mau kasih karunia dan nikmat, kita ngebangkang. Udahlah, buat apa beramal? Siapa tahu neraka. Udahlah, kita lah poya-poya aja. Hidup cuma sekali. Nikmati aja. Nikmati gimana? Maksiat, tinggalin yang wajib. terus mau gitu dapat gitu ke ya, bisa jadi, bisa jadi. Kok mempertaruhkan surga neraka hanya karena bisa jadi, siapa tahu. La haula wala quwata illa billah. Itu aja ada pembunuh 100 orang bisa masuk surga. Itu aja pelacur matinya tobat, dia ngasih minum anjing. Itu aja ada orang yang inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasbiqu ahli alkitab. Ya. Fayamalu bi ahli nar fayadkhuluha. Tuh. Oh. Udah capek-capek beramal penduduk surga, tiba-tiba fayasbiqu alaihi alkitab. Dia didahului masuk surga dia oleh catatan Allah, takdir. Akhirnya dia beramal penduduk neraka. Loh, ngapain? Itu cuma sebagai tanbih bagi kita bahwa kita gak boleh terlena, merasa kepedean udah beramal pasti masuk surga. Enggak. Hadis-hadis tadi juga tuh, membunuh 1000 jiwa, berapa? 100, itu sebagai motivasi buat kita. Maksiat apapun kita gak boleh putus asa, masih bisa dapat rahmat dari Allah. Jadi khauf dan roja itu beriringan, takut kepada Allah disertai harap. Itu ahlu sunnah. Ngerti gak sini? Ya, paham? Jangan jadi jabriyah, apa? Murji'ah. Udah berharap, siapa tahu masuk surga. Udah mabuk. Bakar. Ya, siapa tahu masuk surga. Takdir kita tahu kalau tak. Ini ente ngaji, sholat, nyantri, tahu-tahu penduduk neraka. Ya. Enak, siapa dia? Ngapain kita bisa takut? Berharap karena omongan dia, siapa dia? Kita bisa sebut juga ke dia. Ya. Ente udah ngarep-ngarep surga, ente udah mengatakan siapa tahu masuk surga, siapa tahu ente masuk neraka yang paling dalam, gituin aja lagi. Ya kan siapa tahu, sama. Ente juga menghukumi kok pakai siapa tahu, siapa tahu. Ayy barakallahu fiik. Ngerti gak? Ya. Paham sih, Di? Siapa yang belum ngerti? Tadi Riyandi belum ngerti. Sekarang, Pak Zah udah ngerti gak? Kalau yang itu, Seth, apa? Pencerama itu, Seth, yang kalau akikatnya dia ngomong apa yang baik dari Allah. Yang salah dari saya sendiri. Bener! Kesalahan, keburukan jangan dinisbatkan pada Allah, tapi diri kita, walaupun kita mengetahui secara tafsil apa yang kita ucapkan takdir dari Allah, tapi jangan kita nisbatkan kepada Allah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Berarti Allah gak kehendaki itu. Ya Allah kehendaki, cuma gak saya sandarkan pada Allah. Paham gak sini? Ya, ngerti? Nih, Ferdi Sambo itu. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Mana yang bisa kita bilang? Udahlah, bebasin ini deh, takdir Allah. Ada judi, 303. Takdir Allah. Enak aja. Enggak? Coba mantok poligami. Pas istri ngambek, bilang, takdir Allah. Istrinya, terima gitu. Gugat jatuh takdir Allah juga gitu. Oh digugat kalau ancam poligami. Enggak. Maksudnya gugat ini, gugat. Gugat istri yang ketiga. Udah ya? Udah paham ya? Nah kan gak salah ini gugatnya. Udah ya? Di ancam neraka. Kelas-kelas ya. Musli, gimana Musli? Ini ketawain muslim. Udah takdir Allah, kan? Tentang takdir Allah, ya. Aduh, mana lagi tadi? Mana tadi? Ini kalau kebaikan, ya sandaran oleh Allah. Kan yang tadi bahas sama Pazak, keburukan. Ya udah. Ah. Udah paham? Ah. Nanti lagi pusing, ya. Yang dibilang Pazak itu kebaikan. Keburukan. Nah. Apalagi yang mesti sekali? Hah? Ada lagi? Asbab itu harus 100%. Habis itu baru tahu kan. Oke, apa maksudnya 100%? Asbab itu harus dioptimalkan. Setelah itu baru bertawakal. Gitu enggak? Sebab itu terserah, ada orang yang kerjanya dia bahasa 100% itu apa ya? Ada orang, udahlah saya kerja enggak usah neko-neko, yang penting dapat segini. Nah, itu kan udah melakukan sebab. Tawakal dan sebab itu bareng. Makanya bahasa 100% itu mesti dirinci apa tuh maksudnya. Ada orang yang kerja dia dagang cuman dari pagi sampai jam 7, dari jam 6 sampai jam 8. Udah. Ntar habis itu, wah males lah, saya mau tidur, siangnya saya mau tilawah, sorenya saya mau apa. Kan ada yang kayak gitu ya. Pak, kenapa gak buka siang juga? Untungnya lebih banyak. Malam buka juga. Udahlah, masa neko-neko. Dia kan melakukan sebab gak? 100% gak? 100%. Cuman bahasa kita 100% itu yang mana itu? Atau apa? Bahasa mantok relatif. Gitu. Kalau melakukan sebab, ya mesti. Tapi bahasa 100% itu apa? Ada orang sakit, ya. Dia mencukupkan diri dengan, misalkan dia pusing, ya udah diminum bodrek. Hah? Enggak? Mantok pusing, udah dia minum betadine cukup. salah ya? Salah. Bukan betadin. Bodrek. Dia kata yang lain, mesti optimal dong. Apa itu? Medical check up, di ronsen, di ini, ribet amat. Iya. Kalau saya mau, kalau sakit kepala di tune up, udah kayak mobil di tune up. Ya jadi bahasa 100% itu masih butuh perincian. Yang penting dia melakukan sebab itu udah cukup. Paham gak sih? Dia sakit ya udah. Dia minum bodrek udah. Aduh saya belum gak bisa BAB nih. Dia minum broklak udah cukup. Antum gak tau broklak? Coklat dulu tuh broklak. Biar bikin mules. Zaman film Dono tuh dulu broklak. Mau makan buah pepaya juga cukup. Apa? Kalau susah BAB, makan buah pepaya. Iya, antum yang pakarnya lah. Baca kalau susah BAB, gampang obatnya. Lihat aja wajah Manto. Mana tambah serat. Masuk lagi. Ntar kayak gitu endingnya ntar. Udah bisa ngebaca mantap ya. Apa? Udah bisa ngebaca ini. Udah ngebaca. Anak punya ini. Mana lagi tadi? Udah. Mana lagi tadi? Amma syafa'atu indallah. Ya itu ya tadi ya. Fa yasfa'u indahu asy-syafi fi ayyafu anhu aw wa la yu'adzibahu. Maka sang pemberi syafaat memberikan syafaat di sisi Allah, dia berdoa agar Allah mengampuninya dan tidak mengazabnya. Li'annahu mu'minun muwahhidun, karena si pelaku dosa besar ini mukmin ahli tauhid. Fa yasfa'u syafi'u indallah jalla wa ala bi ayyafu anhu. Maka sang pemberi syafaat tadi, nabi, rasul, malaikat, orang soleh, dia memberi syafaat di sisi Allah agar Allah mengampuninya. Au fi man dakhala nar fi maksiatin. Atau dia memberikan syafaat kepada orang yang memang dia masuk neraka karena maksiat. Fa yasfa'u syafi'u indallah fi ayyakhruja awayu au wa yurfa'a anhu al-adab. Maka sang pemberi syafaat meminta syafaat pada Allah, berdoa kepada Allah agar dia keluar dari neraka atau diangkat azab dari diri dia. Wahya tusamma bisyafaati fi ahlil kabairi. Ini disebut ya syafaat yang diberikan kepada ahlul kabair. Lakinna syafaata indallah yustaratu fi laha syartan. Namun ya syafaat di sisi Allah itu dipersyaratkan dua syarat. Jadi gak bisa tuh yang namanya pemberi syafaat ya, ujuk-ujuk langsung dah kamu bebas, gak bisa. Syafaat ini milik Allah. La yashfa'u indahu illa bi'idni. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Ya. Ulillahi syafa'atu lillahi jami'ah. Milik Allah syafaat itu semua. Syarat yang pertama, antakuna bi'idnillah. Mesti izin dari Allah. Fala ahada yashfa'u indahu illa bi'idni. illa bi iznin. Enggak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah. Fa huwa alladhi ya'zanu li syafi ayyashfa. Maka Allah lah yang mengizinkan sang pemberi syafaat agar memberikan syafaat. Amma min qabli ayyadana, adapun tanpa izin, sebelum izin, fala ahada. Enggak ada seorang pun siapapun hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yataqaddamu ila Allah azza wajalla. Ya, yang bisa langsung dia maju memberikan syafaat. Man dzallati yashfa'u indahu illa biiznih, kata Allah. Siapa coba, tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin darinya. Ya, walaisa kal makhluq. Ya. Dan bukan seperti makhluk alladhi yataqaddam an-nasu li syafaati indahu. Yang setiap orang dapat maju memberikan syafaat di hadapannya. Ini enggak bisa. Wa illam ya'zan. Walaupun dia enggak mengizinkan, fa Allahu jalla wa ala la yasma'u ahadun indahu, maka adapun syafaat yang di sisi Allah ini tidak ada seorang pun di antara makhluk yang dapat memberikan syafaat indahu di sisi Allah illa bi idznih, kecuali dengan izin dari Allah. Asyartu tsani, yang kedua syaratnya, ayakuna al-masyfu' fihi min ahli tauhid. Orang yang diberikan syafaat adalah ahli tauhid wa ahli iman, orang yang beriman. Walaupun dia pelaku dosa besar. Mimman yardallahu anhum qawlahum wa amalahum. Dari kalangan orang-orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya. Orang kafir enggak Allah ridhoi. Wala yardhal ibadihi al-kufra. Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hamba-Nya. Wala yasfa'una illa liman irtada. Ya. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai radhiyallahu qaulahu wa amalahu. Ini fi'il radhiya yarda, dia bisa ke maf'ulnya itu bisa muta'addi langsung tanpa perantara huruf jar, dan kebanyakannya pakai perantara huruf jar'an. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Boleh tanpa perantara huruf jar. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu radhiyallahumullah. Ya, boleh juga. Gitu. Ya. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.